Pak Pujo, apa komentar Anda? Kalau di penerbangan ada ketentuan-ketentuan dari regulator atau dari mana. Tapi satu hal, terlepas ada ketentuan karena ini sedang disiapkan, kami dari pihak Garuda sendiri kan sebetulnya belum lama ini kita sudah melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan asuransi. Tujuan kita memberikan kerjasama itu adalah memberikan asuransi yang lebih luas dari asuransi yang telah kita berikan selama ini. Menyangkut hal-hal yang sifatnya untuk peningkatan pelayanan. Misalnya ada gangguan penerbangan, gangguan delay, terus untuk angkutan kargo itu sudah kita lakukan, dan sekarang ini kita juga dalam tahap akhir dalam arti menyiapkan punya formulasinya yang nanti akan kita berikan kepada para penumpang kita. Bagaimana cara pihak Anda menghadapi penumpang yang kritis? Saya rasa gini, Mbak, dalam konteks kegiatan penerbangan, kita biasanya kan ada namanya term and condition ya, ada kondisi bagaimana bahwa penumpang itu sudah membeli tiket dan apa kewajiban dari perusahaan penerbangan yang dipilih. Jadi sebetulnya kan ada kondisi-kondisi yang sudah ditetapkan. Dan seperti contoh, kalau misalnya memang ada gangguan penerbangan, ada delay, itu juga harus dilihat permasalahannya. Ada memang gangguan-gangguan penerbangan yang mungkin itu terjadi akibat dari faktor-faktor yang terjadi oleh perusahaan penerbangan yang sangkutan itu, tidak saja misalnya gangguan teknis, gangguan operasional yang mengakibatkan penerbangan jadi terganggu dan tertunda. Tapi juga harus dilihat juga kalau misalnya gangguan penerbangan itu oleh faktor-faktor lain. Contoh, ada kadang-kadang masalah weather, masalah cuaca, atau banjir, ada gangguan traffic. Dan itu biasanya juga terjadi gangguan-gangguan penerbangan. Nah, itu suatu kondisi yang harus dibedakan, bahwa suatu penerbangan itu terganggu karena faktor dari penerbangannya, tapi juga bisa terjadi karena faktor yang sifatnya force majeure, di luar kemampuan baik dari pengguna jasa, penumpang, maupun dari pihak airline. Dan itu sesuatu yang memang seharusnya dilihat secara proporsional. Artinya pemberitahuannya yang harus diutamakan, Pak Pujo. Kalau kami lihat sebetulnya di penerbangan sudah ada ketentuan. Katakanlah sejauh ini pun yang sudah terjadi, misalnya pesawat mengalami penundaan dan itu diakibatkan katakanlah dari faktor dari penerbangannya, itu sudah ada ketentuan terlambat sekian jam harus dimulai diberikan, misalnya para penumpang juga harus mendapat penjelasan situasi yang terjadi. Mereka juga harus ada yang take care, diberikan katakanlah misalnya refreshment. Dan bagi kami misalnya seperti Garuda itu, kalau itu menyangkut penumpang atau penerbangan ke luar negeri, kalau sampai itu memerlukan waktu yang lama, itu merupakan kewajiban kita bahkan untuk mencarikan tempat akomodasi saat, katakanlah kita juga punya pesawat. Kalau misalnya pesawat yang wide body itu, Airbus Boeing 747 itu bisa 300-400 penumpang. Tapi kalau memang gangguan, itu merupakan kewajiban kita untuk misalnya menginapkan mereka di hotel sampai 300-400 penumpang. Itu sesuatu hal yang sebetulnya saat ini pun sudah berlaku di penerbangan-penerbangan yang sifatnya internasional. Baik, Pak Pujo, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama juru bicara Garuda Indonesia, Pujo Broto. Saya Dewi Sintawati.